untuk menantang mereka. Harapkanlah kematian. Mintalah oleh kamu kematian supaya apa? Supaya kamu segera sampai ke akhirat yang merupakan tempat khusus buat kamu, bukan untuk manusia lain, bukan untuk bangsa lain. Ini zahir ayat. Zahir ayat. Dan ini yang dirajihkan, yang dipilih oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari juga. Beliau juga kelihatan di sini. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau menukilkan pendapatnya Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau Ibnu Katsir menyebutkan, tapi nanti di sini diisyaratkan oleh beliau rahimahullah bahwa maksud ayat ini adanya kalimat mubahalah. Jadi fatamannaul mauta itu menurut Ibnu Katsir, ya ini adanya mubahalah, tantangan untuk mubahalah. Ayyul fariqain, dua kelompok antara kita dan kamu, mana yang dusta? Ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat Ibnu Katsir itu mukhalifun li zahiril ayat. Ini zahiril ayat, menyelisihi zahir ayat. Zahir ayat daripada kita terjemahkan tadi. Bagaimana dalam ayat-ayat yang lainnya. Nah, kemudian di dalam beberapa riwayat disebutkan, termasuk juga dalam ayat mubahalah dalam surat Ali Imran, kalau mereka berani bermubahalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau mereka kembali ke Najran, mereka tidak akan menemukan lagi keluarga mereka, anak istri mereka. Karena binasa. Mungkin pula orang-orang Yahudi yang ada ketika itu, kalau mereka berani bermubahalah dengan Rasulullah SAW, kalau menurut versi satu dasaran Ibnu Katsir seperti ini tentang ayat ini, maka tidak akan ada lagi yang hidup. Tidak ada lagi yang hidup di Madinah atau bahkan di seluruh dunia mungkin orang-orang Yahudi satupun. Nah, Ibnu Katsir berpendapat bahwa kayak ayat ini, kalau dengan maksud mubahalah itu membalikkan. Jadi bisa jadi orang-orang Yahudi akan membalik menantang. Orang-orang kufar balik menantang. Maksudnya balik menantang, lah kalian kan juga menganggap bahwa surga akhirat untuk kalian kaum muslimin, dan menganggap selain kalian kafir untuk di neraka. Iya enggak? Ditanya. Itu dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kami tidak pernah mengklaim akhirat itu milik kami. Tapi kami mengatakan bahwa akhirat surga itu diperuntukkan oleh Allah, diperuntukkan Allah, ya, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Siapapun dia. Nah, siapapun dia. Ini jawaban beliau. Ini tidak bisa, tidak. Kami tidak pernah mengklaim seperti kalian mengklaim, mengaku kekasih-kekasih Allah, mengaku seperti ini bahwa akhirat itu adalah milik kami. Dan itu yang membuat mereka orang-orang sampai sekarang, orang-orang Yahudi, ya, siap mati dalam keadaan apapun mereka. Nah, baik. Allah rahimahullah. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Sama seperti dalam surat Al-Jum'ah, wala yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Nah, dan mereka tidak akan pernah mengharapkan kematian selamanya. Kenapa? Karena perbuatan yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka lakukan. Seperti dalam ayat yang lalu Allah menyebutkan, wabau bil ghadabina la ghadab. Mereka itu kembali membawa kemurkaan di atas kemurkaan. Murka Allah kepada mereka dengan perbuatan mereka menyembah patung anak sapi. Kemudian murka Allah kepada mereka karena mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nomor satu penafsiran. Bertubi-tubi mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah, laknat. Dilaknat oleh Allah. Sehingga betul-betul mereka sangat putus asa sudah. Maka diingatkan kaum muslimin, kaum muslimin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah, la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu 'alal akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur. Jangan berwala. Jangan ambil jadi teman dekat, jangan ambil jadi teman setia, pembela, pelindung, tempat curhat, tempat kita menyerahkan yakni apa namanya rasa cinta orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Padahal mereka sudah putus asa terhadap akhirat. Untuk mendapatkan rahmat Allah mereka sudah putus asa. Sebagaimana orang-orang penghuni-penghuni kubur itu sudah putus asa untuk kembali ke dunia. Tidak akan mungkin. Maka alangkah ruginya kaum muslimin yang berwala memiliki rasa membela mereka, mengakui benarnya mereka, mencintai mereka, melindungi mereka, menjadikan mereka anutan, menjadikan mereka contoh teladan, bahkan menimba ilmu agama dari mereka. Rugi mereka bangsa yang sudah putus asa terhadap akhirat untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka ya seperti halnya iblis. Makanya dikatakan iblis betul-betul ablas, betul-betul puas dan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Dijauhkan betul dari surga dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal mereka, ambisi mereka sekarang menarik manusia sebanyak-banyaknya untuk jadi teman mereka. Untuk menjadi teman mereka. Apalagi kalau dan bukan suatu hal yang jauh kalau misalnya beredar sebagian banyak mendapatkan isi kitab Talmud dinisbahkan kepada mereka bahwa selain bangsa Yahudi adalah binatang. Itu bukan jauh dari kedustaan. Tidak jauh dari kedustaan. Karena pernyataan mereka di dalam ayat-ayat ini dalam Al-Qur'an tentang itu memandang rendah. Qala rahimahullah. Qauluhu ta'ala ayat berikutnya Allah menyatakan ini tentang keadaan mereka. Bagaimana mungkin adik terkait dengan ayat-ayat di atas enggak akan mungkin mereka mengharapkan kematian. Kenapa? Allah menyatakan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladina asyraku. Dan pasti sungguh-sungguh kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kamu juga kaum mukminin akan dapati mereka itu adalah makhluk manusia yang paling antusias, yang paling ambisi untuk hidup selamanya. Demikian pula dari kalangan orang-orang musyrikin. Yawaddu ahaduhum, masing-masing mereka sangat ingin. Lau yu'ammaru alfa sanah, kalau seandainya mereka diberi usia 1000 tahun. Padahal ma huwa bimuzahzihi minal adab. Padahal usia sepanjang itu pun kalau tidak ada barokahnya, tidak diisi dengan kebaikan, tidak akan menyelamatkan mereka dari azab. Ayu ammar, walaupun mereka diberi umur sepanjang nabi. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka perbuat. Ini keadaan mereka. Orang yang paling tamak, paling loba, paling rakus, paling ambisi untuk hidup selamanya. Berbagai cara, penemuan-penemuan obat-obatan, perbaikan-perbaikan gizi, imunisasi segala macam, mereka juga tujuan mereka bukan untuk sekedar sehat. Kalau kita kan mungkin senang punya niat imunisasi untuk tetap sehat, untuk bisa taqarruban ilallah, untuk ibadah, untuk kuat ibadah, talabul ilmi, jihad fisabilillah, untuk ibadah. Mereka tidak sehatnya apa? Untuk supaya bisa menikmati dunia seluas-luasnya. Ini mereka. Ini yang mereka. Makin dia. Termasuk kalangan orang-orang musyrikin. Termasuk orang-orang musyrikin. Dan dua golongan ini, Yahudi dan musyrikin ini, Asyaddun nasi adawatan bil ladzina amanu. Dua golongan yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, terhadap ahlus sunnah. Terhadap ahlus sunnah, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin, itu paling besar, paling kuat permusuhannya terhadap ahlus sunnah. Tuduhan-tuduhan Wahabi, radikal, dan seterusnya lah. Biasanya dihembuskan oleh orang-orang Imadiyah dari Yahudi atau murid-murid Yahudi. Ya, Imadiyah dari kalangan musyrikin atau orang-orang yang cenderung kepada kesyirikan, membela kesyirikan, dari para pemuja kubur. Nah, qala rahimahullah ay, makna ayat-ayat ini kul, tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhar rasul kul lahum, katakan kepada mereka, ala wajhin tashihi da'wahum, untuk memperbaiki, artinya meluruskan pengakuan-pengakuan mereka, artinya untuk mencari bukti kebenaran kesahihan dakwaan mereka. In kanat lakumud darul akhirah, yakni al jannah, kalau memang surga itu, ini sampai sekarang kan, bahkan Yahudi dan Kristen sama-sama mereka menganggap bahwa surga itu milik mereka, khalisatan min dunihnas, milik kalian, hak kalian, bukan manusia lain, kama za'antum, sebagaimana pengakuan kamu, annahu, bahwasanya lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Wa annan nar lan tamusnahum illa ayyaman ma'dudah, dan pengakuan kamu bahwa neraka tidak akan menyentuh kamu, tidak akan menyentuh mereka kecuali hanya beberapa hari. Fa in kuntum shadiqin bi hadhihi ad-da'wah, kalau kamu jujur benar dengan pengakuan-pengakuan tersebut, fatamannaul maut, ini zahir ayat, harapkanlah kematian, mintalah kematian, supaya apa? Ya, agar kamu selesai, segera mendapatkan akhirat. Kan senang mendapatkan akhirat, segera masuk surga. Nah, kita, kalau kita lihat para sahabat dalam sejarah, nah, ketika dalam pertempuran menunggu kematian sambil menghabiskan beberapa butir kurma, 7, 5, 15, itu dianggap terlalu lama menghabiskan kurma segini banyak, segenggam padahal. Lalu apa yang dia lakukan? Dia buang kurmanya, lari mengejar musuh, mati, terbang rohnya ke surga. Ini yang mereka lakukan, betul-betul mengharapkan kematian. Nah, eman, ya, artinya sayang-sayang waktu yang begitu banyak terbuang untuk hanya menghabiskan. Coba seperti itu. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang yang asyadun anal, akhwasun nasi ala hayah, tidak akan mungkin. Qala wa hadha naw mubahalah. Ini salah satu bentuk, jadi beliau menggabungkan bainahum wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk mubahalah antara mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam konteks yang maksud mubahalah ini oleh apa namanya Ibnu Katsir lain, ya. Nah, artinya bagaimana kalian menurut beliau rahimahullah, nah, orang-orang Yahudi itu tidak akan mau melakukan, tidak akan meminta kematian, mengharapkan kematian, karena mereka akan membalikkan pandangan mereka, artinya membalikkan kalimat tantangan dari kaum mukminin itu kepada kaum mukminin. Nah, coba kalian sekarang, nggak lazim kan? Apalagi orang-orang yang menyanyi orang soleh itu, ketika dia dalam keadaan soleh, dalam keadaan taat, kemudian minta kematian kan nggak mungkin. Nah, maka. Ya, seperti itu juga kami, kata orang-orang Yahudi. Tidak mungkin kami dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan mulia demikian, kami minta kematian. Nah, coba kalian, orang Yahudi. Kalian mengatakan, orang Yahudi mengatakan kepada kaum muslimin, coba kalian kaum muslimin, kalian merasa diri taat adalah merasa bahwa apa kalian beriman kepada Allah, kemudian merasa surga itu milik kalian. Coba kalian minta. Itu tadi jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kami tidak mengklaim surga itu, dunia ini, akhirat itu milik kami. Ya, kami hanya mengatakan bahwa surga dan atau akhirat itu disediakan Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan manapun. Nah, ini beliau, walaupun ini mana yang beliau pegang sama seperti Ibnu Jarir dan juga Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin berpegang dengan zahir ayat. Qala wa laysa ba'da hadzal ilja' wal mudayaqah lahum ba'da inad minhum illa ahadi amrain. Ini tidak ada setelah tekanan dan yakni artinya ilja' paksaan ini dan mudayaqah dan tekanan ini setelah adanya pembangkangan penentangan mereka kecuali dua hal. Imma an yu'minu billahi wa rasulih. Nah, ini sangat sulit mereka. Makanya ketika terjadi mubahalah dengan orang-orang Nasrani Najran atau Yahudi Najran dari Yaman, mereka tidak berani bermubahalah dengan Rasulullah. Ya sudah nyerah, akhirnya apa? Siap menerima apa? Memberikan, menyerahkan pajak jizyah. Jizyah. Nah, mereka tahu. Akhirnya mereka kalau menjadi saling berebut, mereka kemudian mengatakan kalau kalian berani mubahalah, kalian pulang tidak akan ketemu lagi dengan anak istri kalian. Nah, hancur semua. Nah, sudah terima aja tawaran dia. Akhirnya apa? Menyerahkan jizya. Beriman sulit. Wa imma an yubahilu ala ma hum alaihi bi amrin yasirin alaihim. Atau mereka bermubahalah di atas keyakinan yang mereka jalani dengan perkara yang sangat mudah untuk mereka sebetulnya. Apa? Wahwa tamannil maut, menginginkan kematian. Alladhi yusiluhum ilad dar allati hiya khalisatun lahum, yang akan membawa mereka kepada negeri yaitu surga yang disediakan memang khusus untuk mereka. Kalau memang itu menurut keyakinan kamu, coba mintalah kematian. Famtana'u min dalik, mereka menolak. Ya. Kenapa menolaknya? Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Sampai dalam beberapa riwayat disebutkan seandainya mereka minta kematian, mereka segera mendapatkan kenyataan, ditunjukkan kepada mereka tempat-tempat duduk mereka di neraka. Ditunjukkan oleh Allah tempat duduk mereka di neraka. Fa'alima kullu ahadin, maka siapapun tahu. Annahum fi ghayatil mu'anadah wal muhadati lillahi wal rasulihi. Karena mereka menolak, maka siapapun jadi tahu bahwa mereka betul-betul pada puncak pembangkangan dan permusuhan penentangan kepada terhadap Allah dan Rasulnya. Ma'a ilmihim bidzalik, bukan karena jahil. Kadang-kadang mereka tahu, bahkan mereka tahu mereka salah, tahu mereka sedang menentang Rasul, Nabi yang diutus oleh Allah, yang ciri-cirinya, tanda-tandanya keberadaan dia itu sudah ada di tangan mereka dalam maklumat mereka. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, walan yatamannawhu abadan, mereka tidak akan pernah menginginkan kematian selama-lamanya. Bahkan sebaliknya nanti dalam ayat yang berikutnya. Nah, bima qaddamat aydihim minal kufri wal ma'asi, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan selama ini, jadi mereka enggan, tidak akan pernah mau. Kalau kita lihat orang-orang soleh di zaman salafun salih radhiyallahu anhum, sering mereka diseruju tamannil maut, dalam artian mereka berharap ya laitani mitu qabla hadza, dalam keadaan mereka bersih dari dosa. Maryam bintu Imran, dalam surat Maryam menyebutkan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya aku mati sebelum ini, cobaan yang besar. Enggak punya suami tapi punya anak. Subhanallah. Dalam keadaan kondisi masyarakat seperti itu. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an tariyan. Ya Maya Al-Saharuna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Fa'asyarat ilaihi. Dan seterusnya kisahnya. Nah, luar biasa bebannya. Luar biasa beban. Beban yang ditanggungnya. Ya laisani mitu qabla hada. Ucapan juga bunda. Nah, Aisyah radhiyallahu anha. Ucapan-ucapan mereka, ya laisani kuntu syajaratan tu'bad. Duhai sekiranya aku adalah pohon yang tercabut. Dan keadaan mereka taatnya luar biasa. Seandainya aku jadi domba yang kemudian disembelih oleh keluargaku, dimakan, habis selesai. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai, nah, ketika mendapatkan pujian dari Abdullah bin Abbas dan pujian itu benar dipersaksikan oleh para sahabat Ali bin Abi Thalib di sana radhiyallahu anhum. Ya, beliau mengatakan arju annak an aji'a ila Allah la li wala alayya au kama qala alaihi radhiyallahu anhu. Sungguh aku berharap aku kembali kepada Allah dalam keadaan la li wala alayya, enggak punya apa-apa. Biarlah kembali enggak punya, enggak ada pahala, enggak punya tanggungan dan dosa. Padahal jasa dan amalan mereka luar biasa. Nah, sudah disebutkan oleh Allah lewat mimpi Rasulullah SAW melihat surga istana milik Umar bin Khattab. Ini mereka dalam keadaan mereka bersih dari maksiat tapi justru mengharapkan, ya Allah seandainya. Ada seorang yang berbicara di samping Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Duhai kiranya seandainya aku minta pada Allah, janganlah aku jadi, kalau bisa jadi al-muqarrabun, jangan jadi ashabul yamin, apalagi yang ashabus syimal. Minta berharap optimis. Doa. Abdullah bin Mas'ud menyebut menanggapi. Tapi ada seorang hamba, yang maksudnya beliau, yang berharap seandainya dia tidak dibangkitkan oleh Allah. Ada seorang hamba, yang maksudnya beliau pribadi, yang berharap seandainya dia tidak dikembalikan oleh Allah. Tidak dihidupkan lagi. Tidak dihidupkan lagi. Dalam keadaan mereka punya amal yang besar. Jasa yang luar biasa. Bandingkan dengan orang. Nah, mereka. Mereka mengaku dirinya abna'ullah wa ahibba'u. Mereka mengaku bahwa seakan-akan darul akhiratu khalisatan min dunia. Indallahi min dunia. Yani ayat daru akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, milik mereka, mereka yang berhak untuk surga. Surga itu milik mereka. Tapi ternyata mereka adalah orang yang paling ahrasun nasi ala hayat. Nah, ini mereka. Ini hal-hal yang penting kita lihat yang seperti ini perlu untuk kita senantiasa berpikir. Mereka sudah diridhai oleh Allah tanpa mereka. Allah sebut mereka dalam Al-Quran dalam keadaan mereka masih hidup. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum. Subhanallah, dalam keadaan mereka masih hidup sebagian besarnya. Ayat-ayat ini turun mereka masih hidup. 114 ribu yang ikut bersama Rasulullah dalam Hajjatul Wada. Tapi masih takut dalam keadaan seperti itu. Sepeninggal Rasulullah SAW. Tabi'in bicara di samping. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Sepeninggal Rasulullah, Umar bin Khattab berkata seperti itu. Dipuji oleh Abdullah bin Abbas. Ya laitani kuntu syajaratan tu'bad. Seandainya aku jadi pohon yang tercabut, tidak ada artinya lagi, sudah. Tidak dikembalikan lagi ke akhirat. Ini mereka. Nanti kita bertanya punya. Nah, sering kita melakukan muhasabah, mengoreksi. Sudahkah Allah ridha kepada apa yang kita perbuat? Jadilah ngaji diingatkan oleh para ulama kita seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, mengingatkan tentang petani yang andal, petani yang ahli. Itu setelah menyebarkan benih, itu tidak meninggalkan benihnya begitu saja. Setelah dia menyebarkan benih, apa yang dia lakukan? Dia amati, dia periksa, dia rawat sampai dia panen. Kita yang beramal di dunia ini itu adalah juga petani. Maka jadilah petani yang ahli. Perhatikan air, perhatikan semuanya. Jaga amalan-amalan itu dari hal yang merusaknya. Sebelum, sedang, dan setelahnya. Selalu untuk waspada. Ini yang perlu kita senantiasa lakukan. Selesai mengharapkan yang beramal. Tanyakan dalam diri, benarkah Allah ridha dengan yang saya lakukan? Benarkah ini sudah membawa kita untuk mendapatkan cinta Allah? Allah ridha kepada yang kita lakukan? Kalau kita akui, kita sadari kekurangan kita, kita akan memperbanyak istighfar. Bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Apalagi kalau kita ingat dosa yang kita lakukan banyak, besar dan berat. Rasanya kecil untuk mengharapkan Allah ridha kepada kita. Tapi kita berharap, harus. Tidak boleh putus asa. Makanya dalam ketika berdoa pun Allah, Rasulullah perintahkan untuk minta surga Firdaus. Dengan kotor seperti ini apa mungkin? Apa yang tidak mungkin bagi Allah untuk mengabulkan hambanya? Rahmatuhu sabaqat ghadabahu. Rahmatnya mendahului murkanya, mengalahkan murkanya. Apa yang kita khawatirkan? Makanya disebutkan dalam sebagian bab nuniyahnya Ibnu Qayyim, bukan mengkhawatirkan dosa, bukan mengkhawatirkan ism, bukan khawatir dengan dosa. Kenapa? Allah punya ghufran, Allah punya ampunan. Allah punya ampunan sebesar apapun dosa itu. Tapi yang dikhawatirkan kalau kita menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Qala rahimahullah wa lihada qala ta'ala wa lan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim minal kufri wal ma'asi. Tidak akan mungkin mereka melakukannya. Artinya sama saja, artinya orang-orang yang memang dia terbiasa dengan kemaksiatan, kekufuran, itu akan takut mati. Mereka yang berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan, kekufuran, bahkan disebutkan dalam ad-da'wah, dia pun takut dengan bayangannya. Bergerak tirai di rumahnya, tabir di rumah, itu sudah membuat dia ketakutan. Kenapa? Dosa yang menyelimuti hatinya membuat dia tidak lagi tenang. Bandingkan dengan mereka, para salaf kita. Dalam keadaan mereka punya jasa yang besar, luar biasa, amalan-amalan mereka. Allah pun sudah memuji mereka ketika mereka masih hidup, radhiyallahu anhum. Tapi setiap saat mereka dalam keadaan khawatir. Takut kepada kalau-kalau Allah cabut nikmat hidayah yang ada dalam hati mereka. Nah, itu kuduah kita. Qala li'annahum ya'lamuna annahu tariqun lahum ila al-mujazati bi'amalihim khabithah. Dan mereka pun tahu bahwa kematian itu merupakan jalan bagi mereka untuk mendapatkan balasan terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang kotor, yang keji. Fal maut akrahu syai' ilaihim. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh mereka. Begitu dengan setiap yang berbuat maksiat. Begitu dengan yang dirasakan oleh setiap yang berbuat dosa. Nah, takut, bahkan sampai mungkin takut untuk tidur sendirian. Terbayang bagaimana kalau dalam keadaan seperti ini mati, kemana saya? Wahum ahrasun nas, wa ahrasu ala hayat. Wahum ahras ala hayat min kulli ahadin minan nas. Mereka adalah orang yang paling antusias, ambisi untuk hidup dibandingkan manusia-manusia lain dari bangsa-bangsa lain. Hatta minal musyrikin, bahkan lebih antusias dibandingkan kaum musyrikin. Ada sebagian ini sebagian menyebutkan makna seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa orang-orang musyrikin pun demikian, punya kecenderungan yang luar biasa terhadap kehidupan. Nah, di sini beliau mengartikan, memaknakan juga orang-orang Yahudi itu lebih rakus, lebih ambisi terhadap hidup, ya, dan sangat ingin mereka diberi umur yang panjang, lebih bahkan dibandingkan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin juga ambisi, tapi ternyata orang Yahudi lebih lagi. Orang-orang Yahudi lebih hebat lagi. Qala rahimahullah. Hatta minal musyrikin alladzina la yu'minuna bi ahadin minar rusul wal kutub, yang tidak beriman kepada siapapun dari rasul dan apapun kitab yang turun. Nah. Summa dzakara shiddata mahabbatihim lid dunya, kemudian Allah terangkan tentang betapa besarnya, kuatnya cintaan mereka kepada dunia. Faqala yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Sangat ingin salah satu dari mereka itu kalau diberi umur 1000 tahun. Wahada ablagu ma yakunu min afirs, luar biasa ambisinya terhadap hidup. Tamannau halatan min alhalat, tamannau halatan hiya min almahalat. Mereka menginginkan keadaan yang itu termasuk perkara-perkara yang mustahil. Walhal, kenyataannya, annahum law umiru al-umra bil madhkur lam yughni anhum syai'an. Ini kan kenyataannya, seandainya mereka diberi umur sepanjang itu juga, diberikan umur 1000 tahun, itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari azab. Wala dafa'an minal adabi syai'an, tidak pula menyelamatkan, tidak menolak usia yang panjang itu tidak membuat mereka terhindar dari azab. Nah, bahkan bertubi-tubi mereka mendapatkan azab. Sampai ketika mereka menyatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, mereka menyatakan falima yu'adzibukumullahu bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Nah, ketika mereka menyatakan seperti itu, kenapa Allah mengazab mereka? Dan azab itu bukan hanya ditimpakan oleh Allah dari langit, juga dari orang-orang yang Allah kuasakan untuk menghinakan mereka sampai kiamat. Nah, yasumuhum su'al adab, untuk menimpakan azab yang jelek, terusir, terhina. Maka jangan lihat penampilan mereka yang megah, seakan-akan semua kekuatan ada pada mereka, mengatur perekonomian dunia, percaturan politik dunia. Itu su'udban kepada Allah. Su'udban kepada Allah. Berarti tidak beriman kepada, termasuk apa? Kepada al-asma'ul husna. Jadi asma'ul husna itu bukan hanya disebut, bukan hanya dihafal, bukan ditempel di dinding. Ya, nah, salah satu perumpamaan yang sering membuat mereka orang-orang kebanyakan manusia itu tertipu. Itu disebutkan dalam apa namanya, dalam surat. Nah, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala sayilu zabad al-rabiya. Ayat ke-17 surat Ar-Ra'd. Perumpamaan antara al-haq dan al-batil. Nah, kita terkecoh dengan kebatilan yang semu, yang seakan-akan begitu banyak. Buih-buih yang terapung di atas permukaan air ketika hujan atau ketika mereka lewat saluran. Kotoran-kotoran yang hanyut terbawa, kemudian apa namanya, juga buih yang kita lihat dalam penggodokan apa namanya, emas dan perak, sehingga menutupi benda-benda apinya, cairan yang bermanfaatnya, emasnya atau peraknya atau besinya. Nah, kita menganggap berarti itulah yang benar, itulah yang menang. Padahal Allah menyebutkan dalam kalimat berikutnya, fa amma ma yanfa'un nas fa yamkuthu fil ard fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufa. Adapun yang ini zabad, buih, dia akan hilang, terbawa arus. Wa amma ma yanfa'un nas fa yamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat, itulah yang tetap tinggal di tanah. Seperti itu juga antara kebenaran dan kebatilan. Sepertinya terlihat seakan-akan kebatilan menyudutkan, mengalahkan al-haq. Hasya wa kalla. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Nah, ya. Ujian buat kesabaran, khususnya buat ahli sunnah, buat salafiyun, untuk mereka introspeksi dirinya, untuk mereka memperbaiki keyakinan, memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kita sangat butuh di zaman yang seperti ini, walaupun bukan zaman kurun mufaddalah. Kita butuh 1000 telunjuk ataupun 1 telunjuk yang dengan 1 telunjuk itu lebih bermanfaat daripada 1000 prajurit atau 1000 senjata. Zaman ketika zaman kurun mufaddalah, atau Muhammad bin Wasi' atau siapa, yang ketika dia dalam keadaan sudah siap bertempur, dia tancapkan tombaknya, kemudian bersandar, dan dia acungkan telunjuknya ke langit. Allahumma ansurna. Minta pertolongan kepada Allah. Diadukan kepada komandannya. Ngapain itu si fulan? Kata sang komandan yang kenal dengan beliau, 1 telunjuknya lebih aku sukai daripada 1000 senjata. Mustajab. Ini mujab, mujabud doa. Ini yang kita pentingkan di zaman-zaman seperti ini. Kembali dengan memperbaiki diri, memperbaiki, jadikan makanan itu makanan yang halal, minuman yang halal, ya, pakaian yang halal, kemudian hudiya bil halal, dia jejali setiap harinya dengan hal-hal yang halal, perbanyak taat kepada Allah, ya, ini yang kita perlukan. Butuhnya kita pertolongan kepada Allah. Menghadapi kekuatan mereka, kita punya apa? Tapi kita berharap hanya kepada Allah. Qala rahmahullah wallahu basirun bima ya'malun tahdidun lahum 'alal mujazati bi'amalihim. Ini ancaman. Ayat ini maknanya yang umum. Tapi dalam konteks yang seperti ini bisa berupa ancaman. Bisa berupa ancaman. Nah, ancaman buat mereka dan juga buat orang-orang yang seperti mereka. Yang meniru mereka, pembangkang, menentang, memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Ini ancaman dari Allah. Maka berbanyak. Kita berharap dengan amalan-amalan itu Allah rahmati kita. Sampai kita pada rahmat Allah. Yang dengan itu turun pertolongan Allah. Minimalnya kita terselamatkan dari syubhat dan syahwat keluarga, sahabat, teman-teman, sehingga kita dalam keadaan kondisi-kondisi yang mungkin sangat sulit, kita pasrah kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah segera turunkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.